بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيقول الشارح حفظه الله تعالى الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى mengatakan ويربون الناس عليها حتى يرجع بالأمة إلى دينها الحق كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. Kaum mukminin membutuhkan para pemuda yang mentarbiyah manusia di atas dalil-dalil agar umat kembali kepada agamanya yang hak, yaitu kitabullah dan sunnah Rasul alaihi salatu wassalamu. ليس منهج الحزب الفلاني والفقه الفلاني أو المدرسة الفلانية أو الطريقة الفلانية، لا، بل كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام ومنهج السلف الصالح. Bukan manhaj golongan fulani, bukan pula fikih fulani atau madrasah fulaniyah atau metode fulaniyah, tidak. Akan tetapi kitabullah dan sunnah rasulnya alaihi salatu wassalam dan manhaj as-salafus salih. Hadha huwa ad-dawa'u li amradil ummati. Inilah, yaitu kembali kepada Al-Quran dan sunnah serta manhaj salaf. Inilah dia obat bagi penyakit-penyakit yang menjangkiti umat ini. Wa hadha huwal hallu li mushkilatiha, dan inilah dia solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang menimpa umat ini. Wa laysa hunaka hallun lil ummati ila hadha, tidak ada di sana satu solusi pun bagi umat ini kecuali hal ini, yaitu kembali kepada Al-Quran, sunnah dan manhaj salaf. Kullu hadhihi tahrijati wa kullu hadhihi syi'aratil farighati نراها تهوي بالأمة من درك إلى درك لا تجدي شيئا ولا تنفع الأمة بشيء. Seluruh lelucon ini dan seluruh syiar-syiar yang kosong ini, kami melihatnya justru menjatuhkan umat dari satu tingkatan menuju tingkatan yang lain, tidak berguna sedikit pun, tidak bermanfaat bagi umat sedikit pun. Wa idza kana hifdzul qur'ani على أساس نصر الأحزاب ويحفظ القرآن ليقوي حزبه ويقرأ السنة ليقوي حزبه. Dan apabila menghafal Al-Quran di atas fondasi menolong golongan-golongan yang ada, menghafal Al-Quran untuk menguatkan golongannya, membaca sunnah untuk menguatkan kelompoknya, nahnu najidul ana fissahati man yadrusuna liyakhudhu syahadatin litaqwiyati ahzabihim. Kita dapati sekarang di medan dakwah orang yang belajar untuk mengambil syahadat-syahadat dalam rangka menguatkan golongan-golongan mereka. Wa ya'ti yuharrifu dinallahi, dan ia pun datang merubah agama Allah. Wa kalamul ulama'i kulluhu yuwajjihuhu ila khidmati hizbihi, dan ucapan para ulama seluruhnya ia mengarahkannya untuk melayani golongannya. Fayattakhidhu minal qur'ani matiyatan lihizbihi, maka ia menjadikan Al-Quran sebagai tunggangan bagi golongannya. Wahada yattakhidhul qur'ana matiyatan limadhabihi, dan yang ini menjadikan Al-Quran sebagai tunggangan bagi madhabnya. Wahada yattakhidhul qur'ana matiyatan liman hajihi wa aqidatihi, dan yang ini menjadikan Al-Quran sebagai tunggangan bagi manhajnya dan akidahnya. La laisa hadha huwa at-tariqah sahiha, bukan ini jalan yang benar. At-tariqus sahihu an tanqada anta lil qur'ani was sunnati la taqudahuma bihawaka. Jalan yang benar adalah engkau tunduk kepada Al-Quran dan sunnah, bukan engkau justru menggiring Al-Quran dan sunnah dengan hawa nafsumu. Fanahnu nuridu huffazan lil Qur'ani yafhamunahu wa ya'qilunahu bifahmi salafis salihi la bifahmi ahlil bid'i wadhalalati wala bifahmil ahzabid dhalati. Maka kita menginginkan para penghafal Al-Quran yang memahami Al-Quran dengan pemahaman as-salafus salih, bukan dengan pemahaman ahlul bid'ah dan orang-orang yang sesat, bukan dengan pemahaman golongan-golongan yang sesat. La tafiqu fi hadhihi al-ahzabi abadan wa la tarkanu ilaiha fi dinikum. Janganlah kalian percaya kepada golongan-golongan ini selama-lamanya, dan janganlah kalian condong kepada golongan-golongan ini di dalam agama kalian. Wala tarkanu ilal ladhina zalamu fatamassakumun nar. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, dan janganlah kalian condong kepada orang-orang yang zalim, sehingga dengan sebab itu kalian disentuh api neraka. La tarkanu ilaihim, jangan kalian condong kepada mereka. Irji'u ilal ulama istiqatil ma'mumi ma'mulina, merujuklah kalian kepada para ulama yang dipercaya, yang amanah. Inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khudhuna dinakum. Muhammad Ibnu Sirin rahimahullahu ta'ala mengatakan, sesungguhnya ilmu ini adalah agama, maka perhatikanlah dari mana, dari siapa kalian mengambil agama kalian. Khudhu minhum dinallahi wa fikhal kitabi was sunnati, ambillah dari mereka para ulama tersebut agama Allah dan pemahaman Alkitab dan Sunnah. Thumma alaikum bikutubi a'immatis salafi wa kutubil aqaidis salafiyyati wa kutubis sunani. Kemudian hendaklah kalian berpegang dengan kitab-kitab a'immah salaf, kitab-kitab akidah salafiyah, dan kitab-kitab sunan, kitab-kitab sunan mithlu as-sahihaini was-sunanil arba'i wa musnadi ahmada wa ghairiha minal masanidi wal ma'ajimi, seperti sahih Bukhari dan sahih Muslim, dan sunan yang empat, sunan At-Tirmidzi, sunan Abi Dawud, sunan Ibnu Majah, dan sunan An-Nasa'i. Demikian pula musnad Al-Imam Ahmad dan yang lainnya dari kitab-kitab musnad dan mu'jam. Ishghalu anfusakum bihadihil asyai, sibukkan diri-diri kalian dengan kitab-kitab ini. La bil anashidi wat tamthiliyati wal kalamil farighi tilkal bid'i allati dayya'at shabab al-ummati haula'i ma 'indahum 'ilmun. Jangan kalian sibukkan diri-diri kalian dengan nasyid-nasyid, film-film, dan omong kosong serta kebid'ahan-kebid'ahan tersebut yang menyia-nyiakan para pemuda umat ini. Mereka ini yaitu orang-orang yang tersibukkan dengan perkara-perkara tersebut, nasyid-nasyid dan yang lainnya, mereka tidak memiliki ilmu. Fala budda an ya'rifas syababu annahum ma 'indahum illa hadhihi turhatu. maka para pemuda harus mengetahui bahwasanya golongan-golongan tersebut tidaklah ada pada mereka melainkan kebatilan-kebatilan ini. Hadhil ala'ibu al-ana allati rabbu ash-shabab 'ala al-la'ibi wa hubbi al-la'ibi wal gharami bil la'ibi hadha ma kana yujadu 'inda as-sahabati wala 'inda at-tabi'ina wala 'inda al-ummati illa asrana hadha. Permainan-permainan ini sekarang yang mereka mendidik para pemuda di atas permainan tersebut dan di atas kecintaan kepada permainan serta kecanduan terhadap permainan tersebut. Hal ini dahulu tidak ada di kalangan para sahabat, tidak pula di kalangan para tabi'in, tidak pula di kalangan umat Islam kecuali di zaman kita ini. Al-ana saral-la'ibu huwal-hiwayata qabla kulli syai'in. Sekarang ini permainan menjadi hobi yang paling penting. Fayatil insanu ghafilan yuridu an yashtaghila bil ilmi fayasrifunahu ila hadzal la'ibi fayabqa la hamma lahu illa al-la'ibu. أناشيد تمثيليات موسيقى كلام فارغ. Maka datang seseorang yang ia dalam keadaan lalai. Ia ingin menyibukkan diri dengan ilmu. Lalu ia pun lalu mereka memalingkannya kepada permainan ini sehingga jadilah ia tidak memiliki keinginan kecuali permainan, nasyid, film, musik, omong kosong. Haulai zadul ummata bala'an ala bala'iha. Mereka ini menambah musibah yang menimpa umat ini. Ja'u kama yaz'umuna li'inqadhil ummati mimma wasalat ilaihi wa taraddat ilaihi min ad-daya'i fazaduha bala'an ala balaiha. Mereka datang sebagaimana sangkaan mereka untuk menyelamatkan umat ini dari perkara yang umat ini sampai kepadanya dan dari perkara yang umat ini terjatuh ke dalamnya, yaitu kesia-siaan. Namun mereka justru menambah musibah yang menimpa umat ini. Al-hallul wahidu huwa kitabullahi wa sunnatul rasuli wa siratus salafi. Solusi satu-satunya adalah kitabullah, sunnah rasul, dan jalan salaf. kaifa kanu yurabbuna anfusahum, bagaimana dahulu salaf mendidik diri-diri mereka, kaifa ilaqatuhum bil Qur'ani, bagaimana hubungan mereka dengan Al-Quran, ma syaghalahum, apa saja perkara yang menyibukkan mereka, awqatuhum, fi madha yaqdunaha, waktu-waktu mereka, bagaimana mereka menghabiskannya, al-waktu aghla minal dhahabi, waktu lebih mahal daripada emas, kana inda salafi, al-waktu aghla minal dhahabi, dahulu di kalangan salaf, waktu lebih mahal daripada emas. Haulai yudayyi'una sa'ati kulli yawmin fil la'ibi wal kalamil farighi, sementara mereka ini justru menyia-nyiakan waktu-waktu di setiap harinya dalam permainan dan omong kosong. Fatanabbahu ya ikhwatu, maka hendaklah kalian perhatian dalam perkara ini, wahai saudara-saudara. Wa aqbilu ala hifdzil Qur'ani, dan hadapkan diri kalian untuk menghafal Al-Qur'an. Wastaghillu awqatakum fi hifdzihi, dan manfaatkan waktu-waktu kalian untuk menghafal Al-Quran. Thumma hifdhis sunnati, kemudian menghafal sunnah. Thumma hifdhi ma yatayassaru minal mutuni allati kulna halakum, kemudian menghafal apa yang mudah dari matan-matan yang telah kami sebutkan kepada kalian. Summa talaqqil ilmi 'anil ulama'i, kemudian mengambil ilmu dari para ulama. Wassairi 'ala hadzal minwali, dan berjalan di atas jalan ini. Wa fi hadzal manhajil wadihit thayyibi, dan berjalan di atas manhaj yang jelas yang baik ini, yaitu manhaj salaf. Wa ba'da dzalika tusbihuna antum rijalal ummati, dan setelahnya kalian akan menjadi tokoh-tokoh umat ini. Wa antum insyaallahu alladzina taqudunahum ilal khairi, dan kalianlah insyaallah yang akan menuntun mereka, umat ini, kepada kebaikan. Bil ilmi wal hujjati wal burhani wa tarbiyatis sahihati, dengan ilmu, hujjah, bukti, dan tarbiyah yang benar. Wa nas'alullaha an yunkidhal ummata birijalin mukhlisina, dan kita memohon kepada Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala menyelamatkan umat ini dengan orang-orang yang ikhlas. Inna rabbana sami'ud du'ai, sesungguhnya Rabb kita maha mendengar doa. Wa la ya'tir rijalul mukhlisuna illa an hadat tariqi alladhi asharna ila ba'dihi التربيه الصحيحه على القران وعلى السنه واحترام منهج السلف والثبات عليه. Dan tidak akan datang orang-orang yang ikhlas kecuali dari jalan ini yang telah kami isyaratkan sebagiannya, yaitu tarbiyah yang benar di atas Al-Quran, di atas sunnah, dan memuliakan manhaj salaf serta kokoh di atas manhaj salaf. أسأل الله أن يوجه الأمة إلى هذا الخير وإلى سبل الرشاد إن ربنا لسميع الدعاء. Aku memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar mengarahkan umat ini menuju kebaikan dan menuju jalan-jalan petunjuk. Sesungguhnya Rabb kita maha mendengar doa. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa memberikan hidayah, taufik dan kemudahan kepada kita untuk mempelajari ilmu syar'i, ilmu Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaful ummah, kemudian mengamalkannya dan mendakwahkannya kepada umat ini. Waffaqallahul jami' lima yuhibbu wa yardha.